Ros FM Jakarta. Perangkap. Sahabat, saya pernah membaca suatu hal yang menarik tentang perangkap. Suatu sistem yang begitu unik telah dipakai di hutan-hutan Afrika untuk menangkap monyet yang ada di sana. Sistem itu memungkinkan untuk menangkap monyet dalam keadaan hidup, tak cedera, agar bisa dijadikan hewan percobaan atau binatang sirkus di Amerika. Caranya, kalau kita pikir-pikir, sangat manusiawi ya. Atau mungkin hewani kali ya. Sang pemburu monyet akan menggunakan sebuah toples berleher panjang dan sempit dan menanamnya di tanah. Toples kaca yang berat itu berisi kacang, ditambah dengan aroma yang kuat dari bahan-bahan yang disukai monyet-monyet Afrika. Mereka meletakkannya di sore hari dan mengikat, menanam toples itu erat-erat ke dalam tanah. Keesokan harinya, mereka akan menemukan beberapa monyet yang terperangkap dengan tangan yang terjulur dalam setiap botol yang dijadikan jebakan. Tentu kita tahu mengapa ini terjadi. Monyet-monyet itu tak melepaskan tangannya sebelum mendapatkan kacang-kacang yang menjadi jebakan. Mereka tertarik pada aroma yang keluar dari setiap toples, lalu mengamati, menjulurkan tangan, dan terjebaklah dia. Monyet itu tak akan dapat terlepas dari toples sebelum ia melepaskan kacang yang digenggamnya. Selama ia tetap mempertahankan kacang-kacang itu, selama itu pula ia terjebak. Toples itu terlalu berat untuk diangkat sebab tertanam dalam tanah dan monyet tidak akan dapat pergi kemana-mana. Sahabat, kita mungkin tertawa dengan tingkah monyet itu. Kita bisa jadi terbahak-bahak saat melihat kebodohan monyet yang terperangkap dalam toples. Tapi mungkin sesungguhnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Betapa sering kita menggenggam setiap permasalahan yang kita miliki, layaknya monyet yang menggenggam kacang. Kita sering mendendam, tak mudah memberi maaf, tak mudah melepaskan maaf. Memendam setiap amarah dalam dada seakan tak mau melepaskan selamanya. Seringkali, kita yang bodoh ini membawa toples-toples itu kemanapun kita pergi. Dengan beban yang berat, kita berusaha untuk terus berjalan tanpa sadar. Kita sebenarnya sedang terperangkap dengan persoalan pribadi yang kita alami. Sahabat, bukankah lebih mudah jika kita melepaskan setiap masalah yang lalu dan menatap hari esok dengan lebih cerah? Bukankah lebih menyenangkan untuk memberikan maaf bagi setiap orang yang pernah berbuat salah kepada kita? Karena kita pun bisa jadi juga bisa berbuat kesalahan yang sama. Bukankah lebih terasa nyaman saat kita membagikan setiap masalah kepada orang lain, kepada teman, agar dicari penyelesaiannya daripada terus dipendam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.